الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي رحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة، mari kita lanjutkan membaca sebagian dari hadis Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dengan pengambilan kitab terbaik tersahih sesudah Kitabullah, itu kitab sahih Bukhari. Dan kita masih berada di awal Kitabul Qadar, kitab takdir, yang pada zaman dahulu dari salaful ummah takdir bagi mereka memberikan semangat juang, semangat yang besar untuk beramal, dan mereka mengikuti perintah Nabi mereka, i'malu, i'malu, beramallah. Maka mereka biarkanlah takdir berjalan sesuai dengan ilmu Allah dan catatan di Lauhul Mahfuz, dan mereka berjalan beredar bersama takdir, dari satu takdir ke takdir yang lain, dan mereka beramal bersungguh-sungguh al-jadd, bersungguh-sungguh beramal al-an al-jadd, al-an al-jadd, sekarang kita bersungguh-sungguh, sekarang kita bersungguh-sungguh. Tidak banyak lagi pertanyaan yang mereka lontarkan kepada Nabi, kecuali di awal-awal Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang takdir, seperti yang akan kita baca. Selebihnya antum tidak dapati para sahabat mengorek, membahas terlalu dalam tentang takdir dengan sejumlah pertanyaan. Tidak. Di mana ada hadisnya? Enggak ada. Kecuali di awal Nabi menjelaskan, maka puluhan sahabat bertanya. Falimal amal? Fafimal amal? Kalau sudah dicatat, buat apa amal lagi? Kita biarkan saja. Apa jawaban Nabi mereka? I'amalu. Setelah itu apa? Mereka bertanya lagi tidak? Enggak ada. Lihat, ini manhaj yang sangat agung. Mereka tidak hadapkan lagi nas dengan ra'yu. I'amalu, beramallah. Maka mereka mengikuti, beramal yang penting. Siapa yang tidak beramal, maka mereka rugi. Lihat manhaj yang sangat. Kita akan baca hadisnya. Al-Imam memberikan judul bab pada bab yang kedua, babun jaffal qalam, ala ilmillah. Telah kering pena. Pena itu dengan tintaannya dia tulis di kertas putih. Apabila sudah sampai di akhir lembaran, ya, maka keringlah tinta itu, pena. Selesai ditulis. Ini merupakan kinayah untuk menjelaskan bahwa telah selesai seluruh takdir ditulis oleh Rabbul Alamin. Dan kita pernah membaca hadisnya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah memerintahkan qalam untuk menulis takdir-takdir. Ala ilmillah, ala ilmillah, ay ala hukmi. Maksudnya ini berdasarkan ilmu Allah. Kan salah satu keimanan kepada takdir adalah ilmu Allah. Wa Allah mengetahui. Karena itu al-imam membawakan firman Allah, wa qawluhu wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah telah menyesatkannya atas dasar ilmu. Ini dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan orang yang mengambil, yang menjadikan hawa, hawa nafsunya, ra'yunya, akalnya sebagai tuhannya? Apa yang dikatakan baik oleh hawa nafsunya, dia ikuti. Apa yang tidak dikatakan baik, yang dikatakan buruk oleh hawa nafsunya, dia katakan buruk, dia ikuti. Ini afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Menunjukkan ini orang itu ada perbuatan. Dia mengerjakan. Paham? Kan ini hasil perbuatan dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Siapa yang mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya? Dia sendiri. Berarti hasil dari usaha dia. Manusia tidak dipaksa. Manusia mempunyai pilihan. Tapi pilihannya itu, kehendaknya itu, yakni manusia mempunyai iradah dan masyiah. Tetapi iradah dan masyiahnya berjalan sesuai dengan iradah dan masyiah Allah. Lihat, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Dia sendiri telah menjadikan dari hasil usaha dia, dari perbuatan dia, menjadikan hawanya sebagai tuhannya. Nah, kemudian Allah katakan, wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah, wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah telah menyesatkannya berdasarkan ilmu. Apa maknanya? Ada dua tafsir dan keduanya masuk ke dalam ayat ini, saling mendukung satu dengan yang lain. Tafsir yang pertama bahwa Allah tahu. Kan keimanan kepada takdir, keimanan kepada ilmu Allah. Allah tahu bahwa dia berhak mendapat kesesatan. Tafsir yang kedua bahwa Allah sesatkan dia sesudah dia tahu, sesudah tegak hujjah kepadanya. Ini ala ilmin. Tafsir yang kedua masuk ke dalam tafsir yang pertama, dan yang pertama masuk ke dalam yang kedua. Karena wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa seseorang sampai kami mengutus seorang rasul. Tegaknya hujjah itu. Tegaknya hujjah itu. Berarti dia sampai kepada dia hujjah. Ini makna wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang akan menunjukinya sesudah Allah sesatkan? Siapa yang akan memimpin menunjuki dia? Afala tadhakkarun, tidakkah mereka mau mengingat itu? Mengingat apa? Mengingat kesalahan mereka. Tidakkah kamu mau mengingat? Dia di kesalahan kamu. Kemudian kamu taubat kepada Allah. Ini kan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat yang mulia ini menjelaskan tentang ayat-ayatnya, baik ayat-ayat di alam semesta ini maupun ayat-ayat Al-Quran, dan menjelaskan bahwa orang-orang kufar itu telah mendengar ayat-ayat Allah ketika itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka paham, mereka mengerti, tapi mereka sombong. Ini kan ada hubungannya nanti dengan ayat 23. Di awal ayat berkatakan bismillahirrahmanirrahim, hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin, wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun, واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Lihat, Allah jelaskan secara bertahap dari yang mulia sampai kepada yang lebih tinggi. Pertama, Allah katakan bahwa pada kejadian pada langit dan bumi ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini mulia, orang-orang yang beriman mulia. Kemudian wa fi khalqikum, pada kejadian kamu, wa may yabuthu min dabbatin, dan apa-apa yang Allah tebarkan di permukaan bumi ini dari binatang-binatang yang merayap di permukaan bumi, ayatul liqaumi yuqinun, ada tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi kaum yang yakin. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Orang yang beriman dan yakin. Wa ikhtilafil lail wan nahar wa ma anzalallahu minas samai mir rizqin fa ahya bihil ardha ba'da mautiha, dan pada pergantian malam dan siang, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa rizki. Apa ini? Air hujan. Berarti hujan itu rizki. Fa'ahya bihil arum, fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu Allah menghidupkan dengan sebab, ini ada dalil, dengan sebab air hujan itu bumi sesudah bumi itu mati, yakni kering. Wa tasrifir riyah, dan bergeraknya angin, bergesernya angin ke barat, ke timur. Ayatul liqaumi ya'qilun. Lebih tinggi lagi. Ada kalanya orang yang beriman dia tidak berpikir. Liqaumi ya'qilun. Orang yang berpikir, berakal. Tilka ayatullahi natsuluha alaika bilhaq. Allah katakan, itulah ayat-ayat Allah. Inilah. Bukan itu terjemahannya. Ini. Walaupun ini isim isyarah untuk jarak jauh, tapi Al-Quran mempergunakan tidak apa namanya, dengan jarak dekat tapi jarak jauh, maksudnya mengisyaratkan sesuatu yang besar. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bilhaq. Inilah ayat-ayat Allah Al-Qur'an, natsluha 'alaika bilhaq, kami bacakan kepadamu dengan benar. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka sesudah perkataan Allah dan ayat-ayatnya, perkataan mana lagi yang mereka mau imani? Wailul likulli affakin asim, kata Allah. Celakalah bagi setiap pembohong, pendusta yang penuh dengan dosa. Kenapa? Yasma'u ayatillah tutsla 'alaihi. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Apa artinya? Kemudian dia terus-menerus berada di dalam kesombongannya, seolah-olah dia tidak mendengar ayat itu. Menunjukkan bahwa mereka paham tidak? Paham. Tegak hujjah kepada mereka. Kalau mereka tidak paham, tidak mungkin dikatakan mustakbiran. Ka'allam yasma'ha, fabashirhu bi'azabin alim. Lagi, hujjah lagi. Wa iza alima min ayatina syai'an ittakhadha'a huzwa. Dan apabila mereka mengetahui, berarti mereka tahu, tegak hujjah dari ayat-ayat kami. Ya, apabila mereka mengetahui sesuatu dari ayat kami, ittakhadha huzwa, mereka jadikan ayat-ayat kami itu olok-olok. Seperti pada zaman kita ini, syariat Allah dijadikan olok-olok. Ulaika lahum 'adzabun muhin wa min wara'ihim jahannam wa la yughni 'anhum ma kasabu shay'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya. Walahum 'adzabun 'adzim. Apa yang mereka usahakan dan tuhan-tuhan yang mereka angkat selain Allah tidak bisa membela mereka, membebaskan mereka dari azab Allah. Walahum 'adzabun 'adzim. Hadza huda. Ini siapa ini? Hadza huda Al-Qur'an. Ini hidayah. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum 'adzabun min rizq. Min rijzin alim. Abaru Allah terangkan, Allahu alladhi sakhara lakumul bahr litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtagu min fadlihi wal'allakum tashkurun ila akhirih. Dan seterusnya sampai kepada ayat tadi yang menunjukkan bahwa Rabbul Alamin yang maha mengetahui atas dasar ilmu Allah sesatkan dia, karena dia berhak sesat ketika dia menolak hujjah Allah jalla zikruhu. Ya, itu judulnya, makanya jaffal qalam ala ilmillah, semuanya berada di dalam pengetahuan Allah dan berjalan sesuai dengan keadilan Allah dan di dalamnya penuh dengan hikmah. Kemudian al-Imam membawakan asar yang telah dibawakan oleh al-Imam, asar Abu Hurairah. Wa qala Abu Hurairah, ini telah dibawakan di bagian Kitabun Nikah, lengkap di bagian Kitabun Nikah. Qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaffa al-qalam bima anta laqin. Jadi Abu Hurairah berkata kepada Nabi, "Qultu ya Rasulullah, inni rajulun shabun." Wahai Rasulullah, saya seorang pemuda. "Wa inni akhafu 'ala nafsi al-anat wa la ajidu ma atazawwaju bihi an-nisa." Ya Rasulullah, saya seorang pemuda. Dan saya khawatir terhadap diri saya akan berbuat zina. Dan saya wala ajidu, saya tidak punya sesuatu untuk nih menikahi wanita. Ya, untuk menikahi wanita. Fasakata anni. Lalu beliau diam sampai 2-3 kali ditanya. yakni boleh tidak mengkebiri gitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, ya Abu Hurairah, jaffal qalam, wahai Abu Hurairah, telah kering pena, yakni seluruh takdir telah dicatat, bima anta lakin, yang engkau akan jumpai, fakhtasi ala dzalika audha, engkau kebiri atau engkau tidak kebiri, sama saja. Ini tidak berarti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mengebiri, sama juga dengan perintah Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa fal ya, barang siapa yang mau boleh dia iman, barang siapa yang mau dia kufur. Enggak, ini li tahdid, ancaman, karena telah tegaknya hujjah itu. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, membawakan beberapa riwayat bahwa tentang jaffal qalam, telah kering pena, itu diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau membawakan ada 6 buah hadis, termasuk hadis Abu Hurairah tadi, yang beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan keterangan kepada para sahabat, jaffal qalam, jaffal qalam, seluruh takdir telah dicatat, telah ditulis. Ini berulang kali. Ada riwayat, bahkan judul ini terambil, judul bab yang diberikan oleh Al-Imam terambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawakan oleh Al-Hafiz dari hadis Abdullah bin Amr, ya. Kemudian dibawakan hadis Abu Hurairah, ya. Kemudian lagi dibawakan hadis Jabir, ya. Suraqah bertanya, ya Rasulullah, fima al-amal, afima jaffat bihil aklam wa jarat bihil maqadir, ya Rasulullah, bagaimana amal itu? Apakah kita beramal sesuai dengan telah datangnya takdir, telah dicatatnya takdir, beredarnya, telah keringnya pena, dan beredar bersama takdir yang telah dicatat, gitu, seterusnya dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian hadis Abdullah bin Abbas, kemudian hadis Abdullah bin Ja'far, kemudian hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum jami'an, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengulang-ulang memberitahukan jaffal qalam, jaffal qalam, telah kering pena, maknanya telah selesai penulisan takdir. Bagaimana pelaksanaannya? Itu qadha. Dan kita telah tahu bahwa qadha apa maknanya? Ma qadha bihi Allah ijadan atau i'daman atau taghyir. Apa yang Allah telah tentukan keberadaannya atau tidak adanya atau perubahannya. Atau perubahannya. Berarti takdir lebih dahulu dari qadha, dan qadha itu pelaksanaannya. Kemudian Al-Imam membawakan sebuah hadis, asar dulu dari Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbas laha sabiqun. Ya, beliau membawakan firman Allah. Mereka bagi kebaikan itu, laha kembali kepada khair, khairat, sabiqun terdahulu. Orang-orang yang terdepan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ibnu Abbas mengatakan sabaqat lahumus sa'adah. Telah ditentukan bagi mereka sa'adah. Karena itu orang dimudahkan bagi apa yang dia diciptakan. Kemudian Al-Imam membawakan hadis nomor 6596. Ya, ini Asar Ibn Abbas itu dijelaskan oleh Al-Hafiz ini. Ulaika yusari'una fil khayrat wahum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan, yakni mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan mereka terdepan. Qala, berkata Ibnu Abbas, sabaqat lahum as-sa'adah. Wal ma'na annahum saru ila al-khairat bima sabaq lahum min as-sa'adah bi taqdirillah. Yakni memang Allah sudah takdirkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terdepan yang mengerjakan kebaikan. Hadis nomor 6596. Haddatsana Adam, yakni Ibnu Abi Iyas. Haddatsana Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj. Haddatsana Yazid Ar-Rishq, dikatakan Yazid Ar-Rishq Abu Al-Azhar. Oh, jenggotnya tebal. Jenggotnya tebal. Ar-Rishq, Ar-Rishq bahasa Persia. Bahasa Persia. Ar-Rishq. Tebal jenggotnya. Ya. Dikatakan juga Ar-Rishq pencemburu. Pencemburu. Jadi semua dalam bahasa Ar-Rishq itu bahasa Persia. Bahasa Persia. Qala, sami'tu Mutarrif Ibnu Abdullah ibn Shakhir, Shakhir yuhaddithu an Imran ibn Husain. Yani al-Imam rahmatullahi alaih meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Imran bin Husain. Qala, dia berkata, qala rajulun, dia menceritakan kepada tabi'in, itu Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir. Pernah seorang laki-laki bertanya, laki-laki di sini adalah Imran sendiri. Ketika bercerita dia menyembunyikan siapa yang tanya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa dia sebetulnya yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu'rafu ahlul jannati min ahlin nar? Wahai Rasulullah, apakah telah diketahui penduduk surga dari penduduk neraka? Yani telah ditentukan takdir-takdirnya. Dalam riwayat Imam Muslim kata a'ulima, pakai ilmu, a'ulima ahlul jannah min ahlin nar. Qala, Nabi SAW menjawab, naam, iya, kan sudah ditulis takdir, sudah selesai penulisan takdir. Maka Imran bertanya, qala, falima ya'malul amilun, falima ya'malul amilun, maka untuk apa beramal kalau sudah ditentukan? Ya biarin aja. Ini salah satu pengetahuan tentang takdir. Ya, salah satu pengetahuan tentang takdir. Maka Nabi SAW menjelaskan takdir yang lain. Qala, kullun ya'malu lima khuliqa lahu, aw lima yuyassaru lahu. Masing-masingnya beramal sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah atau yang dimudahkan. Berarti tidak ada paksaan. Dia beramal sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, Allah kehendaki, dan Allah memberikan kemudahan kepadanya. Berarti pilihan itu, hakikat amal dari hamba itu sendiri. Ada bertanya lagi Imran enggak? Paham berarti. Berarti sahabat itu cerdas sekali. Karena itu kita harus mengikuti manhaj para sahabat. Kan Imran bertanya, falima ya'malul amilun? Kan pertanyaannya bagus. Ya Rasulullah, ayu'rafu ahlul jannah min ahlin nar? Wahai Rasulullah, apakah penduduk surga penduduk neraka sudah diketahui? Ini siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga? Tentu dong diketahui, karena Allah Maha Alim dan Allah yang menentukan, dan semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah Jalla wa Ala. Jawab Rasulullah, nah, singkat jawabannya, naam, iya. Karena Nabi yang mulia tahu dia akan bertanya lagi pasti, untuk apa nih beramal? Fafimal amal? Falima ya'malul amilun. Kalau sudah ditakdirkan, untuk apa lagi beramal? Apa jawaban Nabi? Kullun ya'malu. Setiap orang beramal lima khuliqa lahu atau lima yuyassaru lahu. Ya? Dalam riwayat al-Imam Muslim dari jalan Hammad bin Zaid dijelaskan, kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masingnya dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan. Muyassar. Maka manusia itu dimudahkan dan mempunyai hak untuk memilih. Manusia mempunyai iradah dan manusia mempunyai masyiah. Maka taulah Imran, intinya adalah kita beramal. Dan ini kita lanjutkan di bab ketiga. Bab Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Ini semua berbicara bab kedua, bab ketiga berbicara tentang apa? Ilmu Allah. Berbicara tentang ilmu Allah. Lihat kenapa? Babun jaffal qalam ala ilmillah. Yani tidak ada satu pun yang keluar dari pengetahuan Allah. Allah Maha mengetahui. Semuanya berada dalam pengetahuan Allah. Dan yang kedua, bab Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Dibawakan tiga buah hadis yang pernah dibawakan di kitab Al-Janais. Hadis pertama, hadis nomor 6597. Haddatsana Muhammad ibn Bashar. حدثنا جندر يعني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر yang pernah kita bahas orangnya namanya Ja'far bin Abi Wahshiyah عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الإمام رحمة الله عليه meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin, anak-anak yang belum balik dari kaum musyrikin yang mati. Di mana dia? Di surga atau di neraka? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan tapi menyerahkan ilmunya kepada Allah, ingin mengajarkan kepada para sahabat semuanya berada di dalam ilmu Allah, semuanya di bawah pengetahuan Allah. Maka Nabi jawab, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah yang lebih tahu apa yang anak-anak itu kerjakan. Luar biasa itu. Semakin besarlah keimanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an kepada Rabbul Alamin. Hadis yang kedua sama, tetapi dari jalan Abu Hurairah. Hadis nomor 6598. Haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Al-Lais ibn Sa'ad Al-Imam An Yunus, Yunus yani Yunus bin Yazid Al-Aili An ibn Shihab, namanya Muhammad bin Muslim Az-Zuhri ibn Shihab. Qala wa akhbarani. Ini berarti sebelum membawakan hadis ini, Ibn Shihab menceritakan hadis yang lain dari jalan yang lain, karena itu ada huruf waw, huruf ataf. Wa akhbarani, wa akhbarani Atha ibn Yazid Al-Laitsi, dan juga telah mengabarkan kepadaku Atha bin Yazid Al-Laitsi annahu sami'a Abu Hurairah yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dararil musyrikin. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Diulang lagi, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah yang lebih tahu. Ya. Berarti ilmunya dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bagian Kitabul Janaiz, Imam lebih memperinci babnya, bab tentang anak-anak kaum muslimin, bab tentang anak-anak kaum musyrikin, di mana tempatnya ketika mereka mati, di surga kah atau di mana, ha, begitu. Walaupun Imam condong bahwa mereka semua anak-anak itu, apalagi anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik, tempatnya di jannah. Ini sudah saya bahas di kitab Menanti Buah Hati. Hadis yang terakhir, hadis nomor 6599. Ini tafsir dari dua hadis sebelumnya, bahwa anak-anak itu lahir berdasarkan Islam, fitrahnya. Hadis nomor 599. Akhbarana Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali ابن راهوي شيخ guru besar al-Imam al-Bukhari, bahkan guru besarnya para imam ahlul hadis. Akhbarana Abdul Razzaq, ini Ishaq tinggalnya di, kalau sekarang masuk wilayah Iran. Imam Ahmad tinggal di mana? Baghdad. Baghdad, karena wilayah Iran, Persia dan wilayah Afghanistan semuanya masuk ke dalam kekuasaan kaum muslimin, namanya Khurasan. Dan sebagian daerah Rusia sekarang ini, Bukhara namanya apa sekarang? Uzbekistan. Ya, tempat Bukhari itu ada Khurasan. Di situlah tinggal para imam besar. Lenyaplah api majusi itu, berganti dengan berkumandang suara azan. Bahasa Persia terganti dengan bahasa Arab. Walaupun mereka juga ngomong bahasa Persia, bahasa Persia. Ini Imam Ishaq bin Ibrahim. Akhbarana Abdul Razzaq bin Hammam. Hammam As-Sanani, berarti tinggal di Yaman. Akhbarana Ma'mar ini, Ma'mar bin Rashid, tilmid dari Zuhri. Ini juga tinggal di Yaman dan juga di Basrah, ya. An Hammam, kelihatannya Hammam bin Munabbih karena dia tabi'in. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام meriwayatkan بإسناده dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, ما من مولود إلا يولد على الفطرة, tidak seorang pun anak melainkan dilahirkan atas dasar Islam. Fitrah di sini al-Islam, sama seperti firman Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Itu Islam. Ini tafsir dari dua ayat ini, dua hadis ini tadi, yang keduanya menyerahkan, kedua hadis tadi berbicara tentang Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Di hadis ketiga ini jelaskan, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak lahir, hatta dia anak kaum musyrikin, lahir membawa agama Islam. Fa abawahu yuhawwijanihi aw yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudikah atau Nasranikah. Kama tantijunal bahima. Sebagaimana binatang melahirkan anaknya. Hal tajiduna fiha min jad'a. Apa kamu dapati hidungnya somplak, putus, terpotong? Kan lahir dalam keadaan sempurna. Begitu juga setiap manusia sempurna lahirnya membawa di dinul Islam. Sebagaimana binatang melahirkan anaknya sempurna, hidungnya tidak hilang, ada hidungnya. Hatta takunu antum tajda'una, sampai kamu yang potong hidungnya. Begitulah asal kejadian manusia. fitrah Islam sampai bapaknya yang merubah agama anak itu. Paham maksudnya? Luar biasa istinbatnya Al-Imam Al-Bukhari. Dibawakanlah ini untuk menjelaskan, yakni Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya mempunyai mukjizat Jawami'ul Kalim, sanggup menjelaskannya, fasih beliaunya menjelaskan kata-kata yang singkat tapi maknanya dalam sekali dan penuh dengan hikmah. Tadi beliau katakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak lahir atas dasar fitrah Islam. Mau anak musyrikin apalagi kaum muslimin. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan fa in kana muslimaini fa muslimun. Jika kedua orang tuanya muslim, maka jadilah dia muslim. Berarti agama anak mengikuti agama orang tuanya. Jadi bagian pertama, bagian kedua, fa abawahu yuhawijanihi aw yunassiranihi. Berarti peran orang tua sangat besar mempengaruhi anak. Maka terjadilah perubahan dari agama yang asli yang dibawa oleh anak itu kepada agama yang lain. Kemudian bagian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat tamtsil seperti kama tantijunal bahima. Sebagaimana binatang melahirkan anaknya, tajiduna fiha min jada'a. Apakah kamu dapati hidungnya enggak ada? Ada hidungnya, sempurna. Hatta takunu antum tajda'unaha, sampai kamu yang potong hidungnya. Begitu juga anak itu lahir dalam keadaan Islam, kamulah yang merubah anak agama itu. Paham itu? Dibutuhkan kecerdasan. Ya? Luar biasa. Qalu, mereka di hadis 6600 nya, qalu ya Rasulullah, afara'aita man yamutu wa huwa saghir? Lebih dalam lagi sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana? Kabarkan kepada kami. Ya. Yang mati dalam keadaan, orang yang mati dalam keadaan kecil, masih kecil, di mana dia? Qala Allahu a'lamu bima kan amilin, ya. Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Dipulangkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yani beliau tidak mau mendahului Rabbul Alamin. Tetapi di hadis yang ketiga, beliau menjelaskan secara terperinci bahwa setiap anak itu lahir atas dasar fitrah. Bab yang keempat. Ini baru setelah berbicara tentang ilmu Allah, baru berpintah tentang qadar, takdir itu pasti terjadi. Bab wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah urusan Allah merupakan takdir. Jadi takdir yang pasti akan terjadi. Ay hukman maktu'an biwuku'ihi. Sebuah keputusan yang pasti akan terjadi. Tidak dapat tidak. Al-Imam membawakan 5 buah hadis. Hadis yang pertama nomor 6601. Haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Ini rawi atau imam yang paling siqah. Min asbatin nas, sesiqah-siqah manusia, sekokoh-kokoh manusia dalam meriwayatkan kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik. Oleh karena itu kan dia selalu akhbarana Malik. Akhbarana Malik, yani Al-Imam. Karena Al-Imam Malik mempunyai talamid, murid-murid yang begitu banyak, tidak terhitung. Sebagian dari murid-murid beliau meriwayatkan dari beliau kitab Al-Muwatta yang sangat terkenal itu. sesahih-sahih kitab di permukaan bumi ini. Kata sebagian ulama seperti Syafi'i dan lain-lain, itu sebelum ada sahih Bukhari. Atau sesudah ada sahih Bukhari, kitab Al-Muwatta mempunyai sanad yang tinggi sekali. Ya. An Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah qala Al-Imam rahimallahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, dia berkata, ini ada lanjutan enggak di situ? Qala an-nabiy ha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian cetakan enggak ada ya. Itu salah. Tapi ini ma'ruf, ini sabda Rasulullah, karena ini pengulangan dari hadis yang sudah dibawakan oleh al-Imam di sebagian tempat di kitab sahihnya. Di situ maktub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau mau mencetak Fathul Bari, mencetak Sahih Bukhari, itu mengumpulkan dulu naskahnya, naskahnya, kumpulkan. Nah sekarang percetakan-percetakan itu ditangani oleh orang-orang bodoh, itu tidak mengerti kutubul ulama, kecuali hanya sebagai pedagang. Mana salah, mana ini, dia tidak tahu. Kitab Fathul Bari pada tahun 18-an telah dicetak. Kemudian pada tahun 19-an habis di pasaran. Dicetak pertama oleh beberapa ahli ilmu. Ada percetakan-percetakan terkenal di dunia. Di antaranya yang ada di India misalnya, sangat terkenal sekali. Kemudian baru dicetak ulang kitab Fathul Bari sahih syarah Sahih Bukhari, dan ditahqiq langsung oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala. Tetapi sayang tidak lengkap, hanya 1-2 juz, karena kesibukan beliau sebagai mufti dan lain-lain kesibukan beliau, sehingga tidak memungkinkan ada waktu untuk menyelesaikan seluruh Fathul Bari yang berjilid. Dan kita sudah sampai, kalau cetakan ini sudah jilid ke-13 ya. Itu berapa? Hampir selesai. 1-2 jilid lagi selesai kita insyaallah taala dengan selamat. Ya. Nah, kalau itu dikerjakan oleh beliau sampai selesai, maka lahirlah Fathul Bari lebih baik dari sekarang. Tapi beliau tidak sempat karena ada pekerjaan yang lebih berat lagi. Kemudian beliau juga meminta kepada Syekh Al-Albani rahimahullah taala untuk mentahqiq Fathul Bari. Dan kalau itu diijabahkan, maka lahirlah Fathul Bari yang luar biasa, ditahqiq oleh Imam Ahlul Hadis. Tapi Syekh Al-Albani membalas surat Syekh bin Baz bahwa dia minta uzur bahwa tidak sempat karena ada pekerjaan beliau yang demikian berat. So, kalau beliau kerjakan ini, maka kita tidak mendapat silsilah sahihah dan silsilah daifah, karena waktu singkat sekali hidup di dunia ini, dan pekerjaan ulama begitu bertumpuk, dan membahas hadis itu bukan meluangkan waktu semenit dua menit, sejam dua jam, tapi berhari dalam sebuah hadis. Sehingga beliau minta uzur kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk tidak mengerjakannya. Syekh agak memaksa penalaman dan katakan ini bagus, ini manfaat kalau dikerjakan, tapi Syekh Al-Albani tetap tidak. Saya ada pekerjaan yang lebih, yang saya khusus tahassus saya gitu ya. Tahassus saya di Fathul Bari, maka jadilah dia anak yatim setelah itu, yatim piatu setelah itu. Karena dua ulama besar ini mempunyai kesibukan yang luar biasa. Jadi hanya sedikit ditahkik oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Maka penulisan di sebagian haqqaqa usulaha wa ajazaha Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, itu tidak mutlak, tidak mutlak, hanya sebagian saja. Tapi penerbit menyantumkan ini ya mungkin dari segi bisnis barangkali ya. Ya, karena itu banyak kejadian, ada beberapa kesalahan. Ya. Seperti ini. Sini ada qala Rasulullah SAW ya. Saya enggak ada. Qala Abu Hurairah mauquf, itu juga. Nih. Oleh mauquf. Ada Rasulullah. Yang benar ada Rasulullah tentu. Ini ma'ruf, ya kan? Ma'ruf. Al-Imam rahimahullah taala meriwayatkan ini sanad sangat sangat sangat sangat sahih sekali. Sangat sahih sekali. Ya. Dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "La tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litastabrida sahfataha." Bagus sekali kata-kata ini. Janganlah seorang wanita minta kepada suaminya untuk mentalak istrinya baru menikahi dia. Agar apa? Agar ia litastabrigo sohfataha. Agar dia dapat memenuhi piring-piringnya. Misalnya, saya ingin menikahi seorang wanita. Lalu wanita yang akan saya nikahi itu bilang pada saya, "Ustaz, talak dulu istri yang pertama, baru saya mau nikah." Itu maknanya. La tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha. Kan makna ukhtiha itu istri yang pertama. Talak istri itu apa itu? Dengan niat litastabrida sahfataha, agar dia memonopoli suaminya, piringnya penuh, maksudnya semua nafkahnya untuk dia. Apa kata Nabi? Wal tankih, nikahi dia, jangan dengerin. Gitu. Wal tankih, nikahi dia. Fa inna laha ma qudira laha. Karena baginya apa yang Allah telah tentukan untuknya, rizkinya kan sudah dicatat. Gitu. Ya, sudah dicatat. Tapi karena yakni apa namanya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar di sini dinukil oleh Al-Hafiz mengatakan, "Hadzal hadis min ahsani ahaditsil qadar." Hadis ini adalah sebagus-bagus dari hadis tentang takdir inda ahli al-ilmi. Lima dalla alaihi min anna az-zawja law ajabaha wa talaqa man tadhunnu annaha tuzahimuha fi rizqiha fa innahu la yahsul laha illa min dhalika illa ma kataballahu laha. Ini bagus sekali hadis tentang takdir, karena rizki itu berjalan sesuai dengan takdir Allah jalla wa'ala. Ya. La tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litastabrida sahfataha wal tankih fa inna laha ma quddira laha. Masing-masing ada rizkinya. Hadis yang kedua. Hadis nomor 6602. Haddatsana Malik. Malik ibn Ismail, haddatsana Israil. Yani Israil bin يونس بن أبي إسحاق عن عاصم يعني عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان أبو عثمان معروف النهدي namanya Abdurrahman bin Mul atau bin Mal atau bin Mil. An Usama, Usama di sini Usama bin Zaid. Qala, diringkas hadisnya ya. Diringkas hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini hadis panjang tentang kematian cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak laki-laki dari anak perempuan beliau. Al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Usama. Usama mengatakan, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh ja'ahu rasulu ihda banatihi, tiba-tiba datanglah kepada beliau utusan salah seorang anak perempuan beliau. Wa indahu, dan di situ ada Sa'dun. Jadi Sa'ad bin Ubadah, bukan Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Ubadah. Dan ada juga Ubay bin Ka'ab. Dan ada juga Mu'ad, yakni Mu'ad bin Jabal. Anna ibnaha yajudu bi nafsihi, bahwa anak laki-laki dari anak perempuan beliau, yakni cucu laki-laki beliau, nafasnya telah terengah-engah, sekarat, hampir mati. Yakni anak perempuan beliau meminta agar beliau datang menjenguk. Lalu beliau bilang kepada utusan itu, dan faba'atha ilaiha, dan beliau mengatakan, lillahi ma akhadha, kepunyaan Allah apa yang Allah ambil. Walillahi ma a'ta, dan juga kepunyaan Allah apa yang Allah berikan. Allah ambil, Allah berikan, itu semuanya lillah, kepunyaan Allah. Kan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullun, masing-masingnya bi ajalin, ada waktu Allah ambil, ada waktu Allah berikan. Faltasbir wal tahtasib, bersabarlah dan harapkan ganjaran atas musibah. Ini adalah lafaz yang biasa diucapkan untuk takziah. Asyahid mana? Kullun biajarin faltasdiyan, dari awal lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta, kullun biajarin faltasbir waltahtasib. Hadis yang ketiga, nomor 6603. Haddatsana Hibban bin Musa. Hibban, kasrah ini ha'nya, bukan Habban, Hibban. Hibban ibnu Musa. Akhbarana Abdullah. Abdullah di sini Abdullah bin Mubarak al-Imam. Akhbarana Yunus. Yunus pasti di sini Yunus bin Yazid, karena tilmid dekat dari Zuhri. Ani Zuhri qala akhbarani Abdullah ibn Muhayriz, Muhayriz al-Jumahi. Jumahi, ya, Jumahi. Anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu akhbarahu. Ini ikhbar benar-benar. أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال. الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata bahwa ketika dia duduk bersama Nabi صلى الله عليه وسلم, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kaum Ansar. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nusibu sabian, kami memperoleh wanita tawanan perang. Kan halal dijimai, disenggamahi, disetubuhi tanpa nikah. Tanpa nikah lain lagi. Wanuhibbul mal, dan kita suka harta. Kaifa tara fil azl, gimana pendapatmu tentang azal, senggama terputus? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awa innakum taf'alun? Awa innakum taf'alun dzalika? La 'alaikum alla taf'alu." Apakah kamu sudah melakukan azal? Enggak ada halangan bagi kamu untuk tidak melakukannya. Enggak melakukannya juga apa-apa. Ini ada hukum bolehnya azal, bolehnya juga tidak. Enggak ada halangan. Fa innahu laysat nasamatun kataballahu an takhruja illa hiya ka'inatun. Asyahid ini dia. Yang jadi dalil di sini. Karena tidak satu pun jiwa yang Allah telah tentukan akan keluar lahir ke permukaan bumi ini illa hiya ka'inah. Allahu Akbar. Berarti Allah Maha Kuasa ini. Azal itu hanya sebab saja yang dibenarkan, dibolehkan oleh agama. Tapi apabila Allah Jalla Zikruhu telah menentukan, maka azal itu enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaat. Tetap saja lahir, jadi. Semuanya berjalan dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Paham ini ya? Mudah sekali. Sahabat paham. Awa innakum taf'aluna dzalika ta'alaikum ala taf'alun. Hadis yang keempat. Hadis nomor 6604. Haddatsana Musa bin Mas'ud. Haddatsana Sufyan. Anil A'mash. An Abi Wa'il. An Hudzaifah ibn al-Yaman. صحابي جليل رضي الله عنه قال الإمام رحمه الله تعالى مروياتك عن سنتنا sampai kepada Hudzaifah dia berkata laqad qataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma taraka fiha shay'an ila qiyam as-sa'ah illa dhakarahu alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami dengan sebuah khutbah yang panjang sekali. Mata kafirnya syiat, tidak beliau tinggalkan itu sesuatu akan terjadi tentang takdir sampai hari kiamat illa dzakarahu, melainkan beliau memberitahukannya kepada para sahabat. Akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi terus ila kiamis sa'a, sampai hari kiamat, dari pagi sampai sore. Habis sholat subuh langsung berdiri terus khutbah sampai zuhur. Siapa yang kuat ceramah seperti ini? Ini mukjizat. Karena al-anbiya wal mursalin, fisiknya dua kali lipat lebih dari fisik orang biasa. Sakitnya pun demikian. Ya. Ya, di fisiknya kuat. Antum enggak lihat Musa angkat batu besar dan sekali pukul orang mati. Tuh lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil gini, lempar tuh orang bertebaran. Gitu. Ya, ini Rabbul Azza wa Jal telah, ya ini luar dan dalamnya itu beda, tidak seperti orang biasa. Fisiknya kuat sekali. Fisiknya kuat sekali. Nah itu pelajaran bagi setiap da'i, juga harus mempersiapkan sesuai pemuda-pemuda fisik yang kuat. Makan yang sehat. Anak-anak belajar itu dikasih gizi yang baik. Masa makanannya pecel lele. Makan yang gizi yang bagus. Daging itu apa. Dulu saya masih remaja, anak-anak kan senang baca-baca kitab Salafun Salih. Saya kecil belasah, kecil ya. Baca, Masya Allah. Om Salaf itu, ya ini zuhud ya. Zuhud. Kurangi makan, kurangi makan, Banyak hebat. Imam Nawawi makannya sehari sekali, ya kan? Oh saya, hari tegur rumah ayah saya. Jangan. Mereka makannya dikit, sehat. Gitu. Sehat. Mereka makan sejak itu sehat. Makan daging, makan ini, sehat. Gitu. Harus. Ya, diajarin sama bapak-bapak saya. Untuk kamu belajar pros otak. Harus ada gizinya. Makannya. Maka dikasihlah sama orang tua supaya gizinya kuat. Nah itu manfaat gitu ya kan. Karena malum lah kalau orang senang kan dengan perjalanan kalau baca kitab-kitab itu kan. Waktu saya terpengaruh tuh waktu itu. Makan sedikit gitu. Tidak namanya belum faqih ya kan. Kita bersemangat mengikuti salafun salih. Kaum salaf gitu. Kaum salaf ini enggak tamak. Gitu. Akhirnya diajarin. Belajar itu pros otak. Kita juga harus ada gizinya. Wah. Fisiknya harus kuat. Mau belajar agama. Makan gizi. Jangan. Paksa bahkan. Makan. Pake otaknya nih gizi. Sehat-sehatnya. Ada ini, ada ini. Gitu. Ini pemahamannya enggak begini gitu. Kan biasa masih anak-anak tentu kan semangat anak-anak menjelang balik, balik kan baca-baca, oh luar biasa ini. Salafun salih. Gitu, luar biasa. Makannya sedikit ya. Kapan mereka sudah tua ya kan? Gitu. Berhasil. Nah, begitu juga ini harus sekolah kuat. Bilang wah antuk itu ada dulu guru tua di mahat tuh kuat kalau dia bisa berjam-jam ini syabab udah pernah juga harus memang kuat kan biar fisiknya kuat anak-anak ini sehat makanannya bawang goreng apa semua minyaknya itu juga tuh sian anak-anak sekarang itu ya belum tua udah kena sakit gula sian gizinya orang belajar tuh harus sediakan memang harus gizi sehat itu makanannya yang bergizi kan juga perlu kan kalau enggak dia fisiknya dhaif makanya orang-orang kita itu ya itu enggak kuat daya berpikirnya salah satunya adalah karena sebabnya banyak salah satunya faktor makanan jelas makanannya enggak kurang. Jadi kurang gizinya masuk. Tanya aja ahli gizi deh. Itu. Nah itu pernah dalam perjalanan hidup saya seperti itu. Diajarinlah saya sama bapak saya. Enggak, makan sehat. Belajar nih pers tenaga. Otak nih pers. Gizinya mana? Apa kuat? Itu. Hah? Luar biasa. Luar biasa. Nah ini. Al-Anbiya jelas mukjizat dari subuh pada subuh sampai zuhur Nabi berhenti salat zuhur selesai salat naik lagi sampai asar turun lagi dari mimbar salat asar sampai maghrib maghrib selesai sudah satu hari ini dia dzaif kita kata al-aliman akan tahu orang yang tahu dan akan jahil orang yang jahil. Ada yang ingat, ada yang lupa. Panjang satu hari penuh. Beliau berkhutbah. In kuntu la ara syai'a qad nasituhu. Dengan dhamma tanya nasituhu ya. Bukan nasitahu. Nasituhu ya. Fa'arifuhu kama ya'rifu ar-rajul idza ghaba anhu fara'ahu fa'arafahu. Yani jika aku lupa sesuatu, maksud in kuntu la ara syai'. Sungguh aku melihat sesuatu dan aku lupa. Tapi aku kenal orang itu. Ketika ketemu lagi aku kan seperti seseorang kenal dengan seseorang. Kemudian orang itu pergi, tidak nampak. Lalu datang lagi, kan dia kenal seperti ini. Yang terakhir dalam bab ini nomor 6605. Haddatsana Abdan an Abi Hamzah anil A'mash an Sa'id ibn Ubaidah عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي اللي صار تابعي بصار عن علي رضي الله عنه قال الإمام رحمه الله تعالى روايته من سلطة سمبي قد علي رضي الله عنه بركاته كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم كامي قرنا دلوك bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika menunggu jenazah datang. Ini duduk di kubur baki darbat. Dalam riwayat yang lain dikatakan kunna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi baki darbat, di baki. Dalam riwayat yang lain dikatakan annahum sabaku bil jenazah fa'atahumun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da zalika walabdu kunna fi baki darbat. Fa'atana Rasulullah SAW fa'ta'ada wa ta'adna hawlahu. Kami pernah berada di baki kuburan. Lalu datang kepada kami Rasulullah SAW dan beliau duduk. Kemudian kami pun duduk di sekitar beliau. Mengelilingi. Jenazah belum datang. Jangan datang. Ya. Wa ma'ahu 'udun yankutu bihi fil ard. Beliau pegang tongkat lalu dipancapkan ke bumi pada atas. Wa qala ma minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kamu, illa qad kutiba ma'aduhu min an-nar aw min al-jannah, melainkan telah dicatat tempat tinggalnya di neraka atau di surga. Ahlun nar, ahli neraka atau ahli surga. Sudah ditentukan. Faqala rajulun minal qaum. Maka berkata salah seorang dari kaum itu. Ala nattakilu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah tidak lebih baik kita serahkan saja kepada takdir? Nggak usah beramal. Kalau nanti takdirnya alam jannah, ya jannah. Kalau nar, ya nar. Apa jawaban Rasulullah? Qala la. Tidak boleh ya, seperti itu. Berarti berhujjah dengan takdir tidak boleh. Zina takdir. Kaum musyrikin kan berhujjah dengan takdir. Kalau Allah kehendaki, pasti kami tidak syirik. Pasti itu ya. Dalam surah Al-An'am. Zuhruf ayat. Ayat 20. Barakallahu. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. Lihat mereka berhujjah dengan takdir perbuatan maksiat kesyirikan mereka. Mereka sandarkan kepada takdir. Kalau Ar-Rahman menghendaki, ma abadnahum, niscaya kami tidak menyembah mereka. Ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yakrusun. Ada yang lebih tegas lagi dalam An-Nahl sahih, barakallahu fiik. An-Nahl ayat berapa? tiga riba. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. Dia, perkataan kaum musyrikin, beralasan dengan takdir untuk melakukan kesyirikan dan maksiat. Apa kata mereka? Apa kata Allah? Waqala alladziina asyraku. Berkata orang-orang musyrikin itu, "Law syaa Allah, kalau Allah mau, ma abadna min dunihi. Kami tidak akan menyembah selain dari Allah. Min syai'in sedikit pun. Kami dan bapak-bapak kami tidak akan menyembah selain dari Allah. Kalau Allah mau. Tetapi kami melakukan kesyirikan ini karena Allah mau." Gitu. Padahal sudah tegak hujjah kepada mereka. Dan mereka diberi hak. Mereka mempunyai iradah. Iradah dan masyiah. Apa kata Allah? Liman sya'a minkum ayyastakim. Wama tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Di akhir surat Takwir itu jawaban jelas, terang, nyata. Tidak terbantahkan lagi. Bahwa manusia mempunyai masyiah, kehendak, kemauan. Namun kemauan itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa di antara kamu yang mau beristiqamah? Berarti ada masyiah. Tetapi wa ma tasyauna illa ayyasha' Allah rabbul alamin. فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. Kalau Allah mau, kita, saya, kami dan bapak-bapak kami tidak akan menyembah ala berhala ini. Kalau Allah mau, la haramna min dunihi min syai, dan juga tidak mengharamkan. Apa jawaban Allah? Jelas kaitra. Kadzalika fa'ala alladziina min qablikum. Begitulah yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Fahal 'ala ar-rusul illa al-balaghul mubin. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ala yahujja Allah. An ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Ada perintah Allah dan ada larangan Allah. Perintah Allah apa? Wa'budullaha. Larangan Allah apa? Wajtanibu at-taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Dan seterusnya. Ada dalam surah Al-An'am juga. 1:48. Ini Allah ulang-ulang memang dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang musyrikin itu berhujjah dengan takdir. Sama seperti orang-orang pada zaman kita hidup sekarang ini. Mengikuti perjalanan kaum musyrikin. Mereka berhujjah dengan takdir atas perbuatan maksiat mereka. Bahkan atas kekufuran mereka. Al-An'am 148. Sayaqulul ladzina asyraku, lihat. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah. Law syaa Allah ma asyraqna wa la aba'una wa la harramna min syai'. Kalau Allah mau, kami tidak akan syirik. Bapak-bapak kami, dan kami juga tidak mengharamkan sesuatu. Apa jawaban Allah lebih jelas dari sini? Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Seperti itulah obok orang-orang ini. Allah dustakan mereka. Ini perkataan omong kosong. Mereka telah berbohong. Kenapa? Karena mereka tahu dan mereka punya kehendak. Sama seperti antum menulis pertanyaan atas paksaan atau kehendak antum? Kehendak. Semua kita merasakan atas kehendak. Karena gerak manusia itu ada yang pilihan dia, ada yang dia terpaksa. Misalnya lagi gemeter, bukan kemauan dia, apa kedinginan, ya, dan seterusnya. Kedzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaaku ba'sana hatta dzaaku kenapa sampai mereka akan siksa kami min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tad'una illa adh-dhaal. Allah katakan mereka tidak lain melainkan mengikuti prasangka mereka, wa in antum illa takhrusun, dan kamu tidak lain melainkan berbohong. Berarti orang yang selalu berasa dengan takdir, dengan menafikan, meniadakan bahwa Allah telah memberikan kehendak kepada mereka, maka perjalanan mereka sama dengan kaum musyrikin. Oleh karena itu, mazhab Jabariyah lebih sesat dari Qadariyah. Karena Qadariyah menta'limkan, mengagungkan perintah dan larangan Allah, menafikan takdir Allah atas perbuatan hamba. Allah yang menciptakan perbuatan hamba, dinafikan. Manusia merdeka, semerdeka-merdekanya, tidak ada campur tangan dengan Allah. Dan ini membantah banyak ayat Al-Quran. Di antaranya, wa ma tasha'una illa ayyasha'allah rabbil alamin. Sesat dalam kesesatan yang maha besar. Tetapi Jahmiyah, Jabariyah yang beralasan dengan takdir lebih sesat lagi. Karena apa? Karena menyandarkan kepada Allah bahwa Allah mencintai kekufuran dan kefasikan. Karena kan semuanya sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa'ala, tidak ada hak bagi manusia. Ulama Jabariyah ini lebih sesat lagi, karena dia menafikan perintah dan larangan Allah. Dua-duanya berada di dalam kesesatan. Allah telah memberikan hidayah kepada siapa? Ahlus Sunnah. Terus. Fakala rajul min al-kaum alla nattakhidhu ya Rasulullah, qala la. I'malu, lihat ini dawa penyakitnya adalah ala nattakilu ya Rasulullah, serahkan aja sama Allah, udah gak usah beramal, buat apa, kan sudah ditakdirkan. Obatnya Rasulullah berikan obat yang luar biasa. I'malu, ketika Nabi yang mulia lihat manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu, adakah mereka bertanya lagi? Nah. Ikhwan, luar biasa manhaj para sahabat. Para sahabat orang mulia, para sahabat orang besar. Rabbul alamin katakan radhiyallahu anhum. I'malu fa kullun muyassarun. Masing-masing kamu akan di muyassar. Bukan dipaksa, bukan dijabar, tapi dimudahkan, muyassar. Berarti muyassar itu ada kehendak dan kemauan manusia. Al-Hafidh kan soal ini kan disyarahkan panjang sekali. Kemudian beliau membacakan ayat fa'amma man a'ta wa taqa al-ayat dan seterusnya. Ya. Dalam sebagian riwayat disyarahkan oleh Al-Hafiz, sebagian sahabat mengatakan fal jad idzan, setelah Nabi SAW mengatakan i'malu fa kullun muyassarun, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka sahabat berkata sebagian mereka fa qala al qaum ba'dhum li ba'd fal jad idzan. Apa jad itu? Bersungguh-sungguh kita sekarang, karena di pundak kita, di bokong kita enggak ada cap ahlun nar, ahlun jannah, enggak ada. Bersih kita. Kalau begitu keluar cap sini, nar. Terhentilah kehidupan. Terhenti tidak? Terhenti kehidupan. Dan akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Keputusasaan manusia. tidak ada. I'amalu, karena memang Rabbul Alamin Maha Adil, tidak menzalimi hambanya. Dia beri kekuasaan kepada manusia, kehendak, pilihan, kemauan. Tapi semuanya berjalan, tidak mungkin luput dari pengetahuan Allah dan takdir Allah. Maka sahabat mengatakan, faljad idzan. Kita juga harus mengatakan begitu, faljad idzan. Beramal kita. Bukan seperti mazhab Qadariyah, Jabariyah, membahas takdir terus, tapi tidak ada amal. Sahabat, i'amalu, kata Nabi, beramal, mereka berlomba-lomba beramal. Faljad idzan. Lihat mazhab para sahabat ridwanullah alaihim. Dalam sebagian riwayat lagi dikatakan Al-Hafiz mengatakan ini, faqala ya Rasulullah fa fi mal amal, wahai Rasulullah kalau begitu untuk apa amal? Qala kullun muyassarun li amalihi, masing-masing kamu dimudahkan untuk amalnya. Qala maka al-an al-jad, al-an al-jad, sekarang sungguh-sungguh, sekarang sungguh-sungguh. Umar pun pernah bertanya, "Fafimal amal idan?" Wahai Rasulullah, kalau sudah ditentukan, untuk apa lagi beramal? Qala kullu la yanalu illa bil amal, kata Nabi. Semuanya tidak akan dicapai kecuali dengan amal. Maka Umar berkata, "Idan najtahidu." Lihat perkataan laki-laki perkasa ini. "Idan najtahidu." Kalau begitu sekarang kita akan bersungguh-sungguh. Ini mana? Dan terus dibawakan oleh Al-Hafiz. Begitulah para sahabat menerima hadis-hadis takdir itu. Bersemangat mereka. Berarti takdir membuat mereka maju. Karena mereka mengagungkan Rabbul Alamin. Tidak seperti madhab yang sesat dan menyesatkan itu. Kemudian bab yang kelima. Dengan judul Babul Amal Bil Khawatim. Sudah pernah kita bahas hadisnya, yaitu hadis Abu Hurairah dan hadis Sahal bin Sa'ad. Hadis nomor 6606. Jadi Al-Imam ingin menjelaskan bahwa ini mungkin berjalan, kita hidup ini berjalan terus. Adakah di antara kita yang tahu akhir perjalanan kita? Tidak ada. Tidak ada. Karena itu kan kaum muslimin mengikuti salafun salih selalu berdoa apa? Husnul khatimah, agar Allah mengakhiri kehidupan kita. Mudah-mudahan Rabbul Alamin mengijabahkan doa kita dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita husnul khatimah. Allahumma amin. Karena babul amal bil khawatim, dan kita tidak tahu, mahjub, tertutup bagi kita. Karena itu manhaj para sahabat tadi luar biasa. Beramal, bersungguh-sungguh, beramal. Apa yang mereka bisa beramal? Al-jad. Biarkanlah takdir itu berjalan. Karena tidak ada satupun orang bisa menghalangi takdir Allah. Apabila datang takdir Allah, enggak ada satupun bisa menghalanginya. Kalau Allah sudah tetapkan itu, biarkan itu berjalan. Kita pernah baca perkataan Umar, kita lari dari satu takdir kepada takdir yang lain, dari satu takdir ke takdir yang lain, dari satu takdir ke takdir yang lain, terus begitu terus. Luar biasa manhaj ini, ikhwan, luar biasa. Ini babul amal bil khawatim. Dilihat nanti perjalanan, dibawakanlah, lihat di kisah ini, menarik sekali kisah orang ini. Ya. Hadis nomor 6606 dari hadis Abu Hurairah, sudah pernah kita baca. Orang yang mengaku Islam ikut berperang bersama Rasulullah. Ini munafik. Orang ini munafik. Dia terluka parah, lalu dia membunuh dirinya. Dia tusuk sini, dia juga borok sininya. Ya. Nabi SAW pun katakan, amma innahu min ahlin nar. Kemudian pada akhir hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, faqala Rasulullah SAW, ya Bilal, qum fa'adzin. Wahai Bilal, bangunlah, umumkan kepada manusia, la yadkhulul jannah illa mu'min. Tidak akan masuk surga kecuali seorang mu'min. wa inna Allah layu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir, dan sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan orang yang fajir. Demikian juga hadis 6607. Hadis-hadis ini sudah kita baca. Di hadis 6607 bagian akhirnya jelas sesuai dengan judul bab, sesuai dengan judul bab. Wa innamal a'malu bil khawatim. Barangkali ini ikhwan, insyaallah bab yang keenam kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada takdir, dan membuat kita maju dan membuat kita bersemangat beramal dan membuat kita semakin yakin. Dan tidak boleh kita ragu tentang takdir Allah jalla dzikruhu, dan kita yakin bahwa Rabbul Alamin tidak akan menzalimi hamba-hamba. Barangkali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.